penting bagimu. Kamu aku rasa keliru. Bagiku dirimu lebih dari apa yang kau tahu. Mungkin aku tak penting bagimu. Kamu aku rasa keliru. Bagiku dirimu lebih dari apa yang kau tahu. Lebih dari apa yang kau tahu. Aku lebih dari apa yang kau mau. Engkau pergi sebelum kau mengenaliku. Engkau patah balik, maaf aku tak mampu tahan. Aku dah tak mau dibeban. Sudah lama aku tertekan. Sudah lama aku menelan sakit. Mungkin aku tak penting bagimu. Kamu aku rasa keliru. Bagiku dirimu lebih dari apa yang kau tahu. Mungkin aku tak penting bagimu. Kamu aku rasa keliru. Bagiku dirimu lebih dari apa yang kau tahu. Lebih dari apa yang kau tahu. Aku lebih dari apa yang kau mahu.